Cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota, menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk minggir minum kopi. Keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara. DC Music.